wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang nawasibul mudhari', amil-amil yang menasabkan fi'lun mudhari'. Ya, disebutkan di sini ada 10: an, lan, idan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta, aljawab, bilfa, kemudian walwawi, waaw. Ya, sudah semua ini ya. Menurut orang Kufah, madhabnya orang Kufah, dan itu dipilih oleh Ibnu Ajurum, bahwasanya 10 ini menasabkan dengan sendirinya. Adapun madhabnya orang Basrah, maka mereka berpendapat bahwasanya yang menasabkan dengan sendirinya hanya 4, ya, an, lan, idan, dan kai. Adapun yang setelahnya itu menasabkan dengan bantuan an yang dibuang, an yang dibuang, ya. Pada lam kai itu annya dibuang secara jawaz, boleh, seperti zurtuka liyukrimani, zurtuka liyukrimani, atau zurtuka litukrimani, zurtuka litukrimani, aku ziarah kepadamu agar kau memuliakanku. Ya, tukrima itu menurut madhabnya orang-orang Basrah, mansubnya dengan an yang disembunyikan, disembunyikan secara jawaz boleh, artinya kalau disebutkan dimunculkan bisa, zurtuka li'an tukrimani itu. Adapun setelahnya, setelah lamul juhud, setelah hatta, setelah jawaban dengan fa atau jawaban dengan waw atau dengan aw, itu fil mudhari dinasabkan oleh an yang disembunyikan secara wajib, enggak boleh keluar annya. Ya, dari sisi mudahnya, ya jelas mudah madhabnya siapa? Orang-orang Kufah ya. Tapi kalau diteliti lagi, wallahu alam, ya madhabnya orang-orang Basrah itu lebih bagus ya. Sebelum kita masuk ke jawazim, kita baca dulu di sini latihan-latihan i'rabnya. Ya. Al-i'rabu. Ini belum dibaca kan? Al-i'rab sudah? Semua atau sebagian baru? Seperti belum ya? Hah? Hah? Enggak, ana mau baca yang latihan i'rabnya. Ya, belum semua kan? Ya, mungkin baru 4. Ya, Pak Dun. Sekarang kita baca latin i'rab yang 5. Lam, contoh dari mansubnya atau nasabnya fi'il mudhari' la lamul juhud. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali sama sekali tidak menyia-nyiakan iman kalian. Sekali-kali tidak menyia-nyiakan iman kalian. Yani salat kalian. Lihat i'rabnya ma kana. Ma nafiyah. Ma yang menafikan huruf dia. Kemudian kana fi'lun madin, fi'lun mad nasikh, yakni menghapus mubtada dan khabar, menghapus hukum mubtada dan khabar. Nanti ini belum ya. Amalannya kana itu yarfa'ul isma wa yansibul khabar, merafakan isim dan menasabkan khabar. Lafdzul jalalah Allah, ini ismu kana, isimnya kana marfu', wa alamat rafi, dan rafa'nya adalah ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih, dhamma yang tampak pada akhirnya. Liyudhi'a, lihat al-lam di sini lamul juhud. Yudhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban. Berarti di sini mensyarah ya dalam i'rabnya memilih madhabnya orang Basrah ya. Karena dikatakan di sini mansub bi'an mudmarah wujuban. Adapun madhabnya orang Kufah mansub bilam al-juhud gitu. Ba'da lamil juhud, yang mana an tersebut yang disembunyikan itu disembunyikan setelah lamul juhud. Wal fa'il fa'il yudhi'a, yudhi'a itu fil mudhari' dari adha'a yudhi'u, menyia-nyiakan. Fa'ilnya yudhi'a dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi secara jawaz boleh, takdirnya huwa, takdirnya huwa, kembali kepada Allah ya. Khabar kananya mahdhuf, ya khabar kananya mahdhuf, dibuang, aslinya muridan ya. Kemudian imanakum, imanakum maf'ulun bih dari yudhi'a, mansubu alamatu nasbi al-fathah, wal kaf, dan kaf dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih, wal mim alamatun ala jam'i dzukur. Jadi dhamirnya hanya kaf saja, mimnya hanya tanda jamak mudzakkar, tanda bahwasanya kafnya untuk jamak mudzakkar, ya. Wasbir hatta yahkum Allah, sabarlah hingga Allah memutuskan. Ya. Isbir di situ fi'lu amrin. Atau biar cepat kita baca i'rab syahidnya saja yang menjadi pembahasan itu hatta, ya. Hatta harfu ghayah. Kita terjemahkan hingga atau sampai. Yahkuma fi'lul mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Yahkum fi'il mudhari' yang mansub dengan an mudmar wujuban, an yang disembunyikan secara wajib. Setelah hatta, enggak boleh dimunculkan hatta an yahkuma, enggak boleh. Ya, kemudian Allah di situ fa'ilnya yahkum. Kemudian yang ketujuh, la yuqdu 'alaihim fayamutu. Contoh apa? Ya, contoh nasabnya fil mudhari' setelah fa' sababiyah yang didahului oleh apa? Oleh nafi. Ya, la yuqdu 'alaihim fayamutu. Tidak, mereka ahlun nar tidak dibinasakan hingga mati. Jadi penafiannya itu menimpa yuqdo dan yamut. Boleh juga dalam terjemahannya antum terjemahkan deh, la yuqdo alaihim fala yamutun, gitu terjemahannya. Mereka tidak dibinasakan maka mereka tidak mati. Bisa terjemah seperti itu. Jadi penafiannya la di sini la menimpa yuqdo dan juga yamut dinafikan. Yuqdo dinafikan oleh la, yamutu juga dinafikan oleh la. Sehingga terjemahannya silakan, boleh antum terjemahkan mereka ahlun nar tidak dibinasakan hingga mati, atau mereka ahlun nar tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati karena tidak dibinasakan, itu boleh juga, ya. Jadi enggak perlu antum kasih la lagi, fala yamutun misalkan, la yuqdu alaihim fayamutu, ya. Seperti la yajtahid zaidun fid darsi, ya, fa fayanjah, misalnya fayanjaha. La yajtahid Zaidun fi darsi fayanjaha. Ya, Zaid tidak sungguh-sungguh ya dalam pelajarannya sehingga dia tidak lulus. Terjemahnya bisa kayak gitu. Tidaknya menimpa yajtahid dan juga menimpa yanjah, gitu. Enggak perlu dikasih fala gitu. Yanjah enggak perlu. Paham ya? Terjemahnya boleh dengan dua sisi lah. La yajtahid Zaidun fi darsi hatta apa? Fayanjaha Zaid, tidak sungguh-sungguh dalam pelajarannya hingga lulus, hingga dia bisa lulus. Atau Zaid tidak sungguh-sungguh dalam pelajaran sehingga dia tidak lulus, ya. Jadi penafiannya menimpa fi'il yang setelah la dan juga fi'il yang setelah fa, itu ya. Ya Rabbi lihat la yuqdo, la harfu nafin, ya yuqdo fi'il mudhari', dia mabni lil majhul atau mughayyiru shighah, artinya yaqdi. Yaqdi memutuskan, kalau yuqdo diputuskan, tapi di sini yuqdo ala dimatikan namanya. Qadu ala itu mematikan, membunuh. Yuqdo alaihim artinya mereka ahlun nar tidak dibinasakan sehingga mereka mati, enggak, ya. Di sini syaitnya fayamutu saja kita baca, fayamutu fa fa sababiyah. Yamutu fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah. Jadi yamutu fi'il mudhari' yang dinasubkan oleh an yang disembunyikan wujuban secara wajib. Ba'da fa'i sababiyah, setelah fa' sababiyah. Ya, sudah kita lewatkan fa' sababiyah, yaitu bahwasanya apa yang sebelumnya menjadi sebab terjadinya yang setelahnya. Wa alamatu nasbihi, tanda nasubnya yamutu adalah hadfun nun, pembuangan nun. Niabatan anil fathah, pembuangan nun ini menggantikan dari fathah. Kenapa tanda nasabnya pembuangan nun? Li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Bagaimana i'rabnya wawu dhamir? Wawul jama'ah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, gitu. Alifnya lil fariqah, untuk membedakan antara wawu jama'ah dengan selainnya. Ya, insyaallah mudah ya. Ta'allamil 'ilma fayanfa'uk. Ini contoh apa? Fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh an yang disembunyikan secara wajib setelah fa' sababiyah yang didahului oleh apa? Amr, ta'allam, belajarlah. Dikasrah kenapa? Aslinya kan ta'allam al-ilma. Kenapa dikasrah? Ya karena melepaskan dari pertemuan dua sukun. Ta'allam mim sukun, al-ilmu lam sukun juga. Maka menyusahkan bacaan sehingga dikasrah. Ta'allamil ilma, belajarilah olehmu ilmu. Fa'yanfa'aka, Ya, sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagimu. Ya, i'rabnya sama, fanfa'aka. Kemudian zurni wa ukrimaka. Ya. Zurni wa ukrimaka. Kunjungilah aku wa ukrimaka. Ya. Maka niscaya apa aku akan memuliakanmu. Silakan terjemahannya dipilih yang mudah, ya. Wawu jadi wawu ma'iyah. Jadi ketika engkau ziarah kepadaku, maka pemuliaanku kepadamu akan menyertaimu. Zurni wa ukrimaka. Ukrima fi'il mudhari mansub dengan apa? An mudmarah, yang disembunyikan secara wajib setelah wawu ma'iyah. Yang mana wawu ma'iyah? Wawu ma'iyahnya didahului apa? Amr zurni, zara berkunjung, ya zuru. Fi'il amrnya zur gitu. Zurni wa ukrimaka. Jadi mansubnya apa? Ukrima dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah wawu, yang mana wawunya didahului oleh apa? Amr zur. Kalau orang kufa berpendapat ukrima ya mansubnya oleh wawu wa ma'iyah gitu. Ziarahlah, ziarahlah apa? Ziarahlah, ya ziarahlah engkau kepadaku wa ukrimaka. Ini saya, aku akan memuliakanmu. Bersama dengan itu aku akan memuliakanmu. Mungkin demikian bagus. Idrib al-muzniba aw yatuba. Ya, idrib. Ya. Fil amr dia. Fa'ilnya mustatir. Taqdiri anta al-muzniba maf'ulun bih mansub. Singkat saja ya. Awnya harfu atfin, ini huruf ataf. Di makna, maknanya di sini illa atau ila bisa dua-duanya. Idrib al-muznib aw yatuba. Boleh antum terjemahkan aw di sini dengan illa. Pukullah si pendosa itu atau dia taubat gitu. Atau bermakna ila. Maknanya agak beda. Pukul si pendosa itu sampai dia taubat. Jadi sebelum dia taubat terus dipukuli gitu. Kalau ila ya, berhentinya kapan? Ketika sudah taubat. Ya. Di sini yatuba ya fi'lun mudhari' mansub bi anaba mudmar wujuban. Setelah au, yang mana au-nya didahului oleh apa? Oleh amr idrib. Ingat ya tandanya fa sababiyah wa ma'iyah atau au yang fi'il mudhari mansub setelahnya dengan an mudmarah itu sebelumnya lihat harus ada apa? Nafi, tolab gitu ya. Kalau enggak ada ya huruf ataf biasa gitu. Seperti apa contohnya? Yang ada au-nya enggak, bukan tidak menasobkan gitu. Iya. Apa? Khalaqallahu samawati. Apa? Wal arda. Ya ma'tuf itu. Ya, isim ini masalahnya isim, ya. Wal arda mansub bukan dengan wawu, ya. Tapi diatofkan kepada yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang ke selesai, yang tamarin, latihan. Istakhrij al-af'al al-mansubah wa bayyin nasibaha wa alamata nasbiha fi qawli ta'ala. Keluarkan fi'il-fi'il yang mansub dan jelaskan penasobnya apa dan tanda nasobnya apa. Dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Mana fi'il mudhari yang mansub di sini? Najma'a, apalagi? Nusawwiya, apalagi? Yaliyafjura. Ya, sekarang najma'a, apa yang menasabkan najma'a di sini? Lan. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ya. Apakah manusia menyangka bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulang yang telah hancur? Ya. Najma'a, jama'a, yajma'u. Jama'a apa? Yajma'u, mengumpulkan. Ya. Kemudian bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Nusawwiya dinasabkan oleh apa? An sawwa yusawwi, menyempurnakan. sawwa yusawwi, kalau nahnu nusawwi, kembali kepada Allah dhamirnya nahnu. Bahkan qadirin di sini apa hal ya, amilnya mahdhuf takdirnya bala najma'uha gitu, bahkan kami akan mengumpulkan tulang-tulangnya qadirin, dalam keadaan kami mampu, ala an nusawwi banana, untuk menyempurnakan kembali jari-jemari yang telah hancur. Nusawwi ya di sini ya, dan fathahnya muncul meskipun fiilnya mu'tal ya. Kenapa? Karena mu'talnya dengan ya, mu'tal dengan ya, kalau mansub apa ya, tampak fathahnya tidak berat. Yang kedua, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yafjura, apa yang menasubkan yafjura? Hah? Ya kalau madhabnya orang kufah, lam. Ya, lam apa namanya yang disebutin itu? Ya disebutkan, hah? Lam? Lamuka itu ya disebutkannya bahasanya ya. Ya, ada pun orang Basrah berpendapat yafjura itu mansubnya bukan dengan lam, tapi dengan apa? An yang disembunyikan secara wajib, takdirnya li an yafjura. Yafjura berbuat dosa terus menerus amamah. Kemudian dha' adata nasbin munasibatan fil makanil khali min al jumal al atiyah, letakkan adat ya, alat yang menasobkan, alat penasob, letakkan alat penasob yang cocok di tempat yang kosong dari jumlah berikut ini. Cari penasob yang pas. Al islamu titik-titik tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa ini? An al islamu an tashhada. Kemudian la yu'minu ahadukum titik-titik yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa ini? Hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Belumlah salah seorang di antara kalian mencapai iman yang sempurna hatta, hingga dia yuhibba ya li akhihi, mencintai itu saudaranya, apa yang dicintai itu dirinya. Yuhibba mansubnya dengan apa berarti? Kalau hatta dengan an mudmarah cara apa? Wajib. Cara apa? Wajib. Bi an mudmarah wujuban ba'da hatta ya. Kemudian yuflihul kafir. Nah, apa yang pas? Lan yufliha al kafiru. Orang kafir tidak akan beruntung. Ihris ala waktika nuqtah-nuqtah titik-titik tastafidu. Semangatlah untuk menjaga waktumu. Apa? Kay tastafida, berarti agar engkau apa? Kay tastafida juga, agar engkau bisa mengambil faedah. Bisa juga litastafida juga bisa ya kan? Iya. Yeah. Kemudian a'rib ma tahtahu khattul i'rab lah. Ya i'rab lah, apa yang di bawahnya ada garis. Dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba di i'rab lan tanalu, lan harfu nasbin wa nasf wa nafin wa istiqbalin, tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bi lan, wa alamatu nasbihi apa? حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ألفية للفارقة حتى تنفقوا حتى حرف apa حرف غاية ya. Kalau orang kufah حرف نصبين juga di sini ya. تنفقوا فعل مضارع منصوب ب bihatta inda al-kufiyin, dengan hatta menurut al-kufiyin, tapi menurut al-basriyin bagaimana ya, mansub bi an mudmarah wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi apa? Hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah ya. Kemudian al-wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahall rafin fa fa'ilah. Selesai dengan ini pembahasan tentang nawasib. Udah kok insyaallah. Banyak praktek, banyak latihan, banyak baca. Iya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jawazimu al-mudhari'i, penjazem fi'il mudhari' atau amil-amil yang menjazemkan apa? fi'il mudhari. Jawazim, mufradnya apa jawazim? Bentuk mufradnya jazim, dijamakan menjadi jawazim. Kalau ada fa'il, wazan fa'il untuk yang ghairu aqil, yang tidak berakal, maka jamaknya di atas wazan fawa'il. Jazim, jawazim. Nasib, nawasib. Ya. Amil, awamil. Ya. Penjazam, penjazam fi'il mudhari'. Qala al-musannifu rahimahullah. Atau sebelumnya ada hafalan enggak? Silakan disetorkan hafalannya dari nawasibul mudhari' saja kali ya. Ada yang hafal nawasibul mudhari', silakan. Atau dari babul afal, silakan yang hafal dari babul afal. Qala al-musannif babul afal. Ya. Siapa yang hafal? Adon. Babul af'ali. Ya. Madin. Nahwu. Wa yadribu wadrib. Ya. Terus. Maftuhul. Ya. Terus. Ya. Wal amru. مجزوم أبدا والمضارع يا ما كان في أوله إحدى الزوائد يا يجمعها يا وهو مرفوع يا حتى يدخل عليه ناصب أو جازب. ترس يا وإذن وكي ولم كي ولم الجحود وحتى والجواب بال بالفاء وال والواوي و Wow, ya, yang lain siapa? Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Yajma'uha. Qauluka. Wa huwa marfu'un. Ya. Ya, Pak Nur hafal? Fan nawasib hafal? Fan nawasib? Ya, fan nawasib saja enggak apa-apa. Fan nawasibu asyaratan. Ya. Malam okay. Ya. وحتى والجواب يا والوابي ها واو بل في يا يا سيوابو أن ولن يا والوابي يا سلام الله فيكم جوازمul mudhari. Terus ya dihafal matannya karena itu sangat membantu ya untuk pemula. جوازمul mudhari. قال المصنف رحمه الله والجوازم 18. Berkata المصنف ya Ibnu Ajurrum rahimahullah Wal jawazimu 18. Penjazem-penjazem itu ada 18 penjazem. Ya. Wahia yaitu lam. Ini yang pertama, kemudian walamma. Ya, kemudian alam, alamma. Kemudian lamul amri, lamul amr. Ya. Lam yang maknanya perintah. Kalau perintah arahnya dari atas ke bawah. Wa du'a. Ya. Du'a. Kalau doa arahnya dari makhluk kepada Allah. Ya. Wala fin nahyi wa du'a. Kemudian la yang maknanya la ini jangan, ya. Kalau tadi lamul amr hendaknya li, ya. Kalau la jangan, la fin nahyi wa du'a. La pada nahi larangan, larangan dari atas ke bawah. Wa du'a atau la yang arahnya ke atas kepada Allah. Kemudian wa in juga in, wa ma dan ma, wa man dan man, wa mahma mahma, wa idhma idhma, wa ayun kemudian ayun, kemudian wa mata mata, kemudian ayyana ayna, wa anna wa haythuma wa kaifama, kemudian yang terakhir idha. Ini fi syi'ri khasah. Kalau idha menjazamkan fil mudhari itu khusus dalam syi'ir. Adapun di luar syi'ir maka idha tidak apa menjazamkan fil mudhari. Ya. Baik, kita baca penjelasannya di sini. Asy-syarah ba'da an faragha al-musannif rahimahullah min dzikri an-nawasibi syara'a fi dzikri al-jawazimi. Ba'da an, setelah faragha al-musannif, al-musannif selesai min dzikri an-nawasib, dari menyebutkan dan menjelaskan penasab-penasab, syara'a fi, maka beliau mulai fi dzikri al-jawazim, menyebutkan penjazam-penjazam. Wal aslu fi jazmil fi'li bisukun. Hukum asal pada jazmnya fi'il adalah jazm dengan sukun. Itu hukum asal jazm apa? Dengan sukun. Wa yanubu anhu hadzun nuni. Dan pembuangan nun kadang menggantikan sukun. Wa yanubu anhu ha, kembali kepada sukun. Yanubu anhu hadzun nun. Ya, kadang pembuangan nun menggantikan apa? Sukun. Atau kadang sukun digantikan oleh pembuangan nun. Ya. Fil af'alil khamsa, ini pada fil-fil yang lima. Yaitu apa saja? Yaf'alani, taf'alani, ya, taf'al, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina, ya. Wa hadfu harfil illah, dan juga kadang sukun digantikan dengan hadfu harfil illah, pembuangan huruf illah. Di mana itu? Fil fi'lil mu'talil akhir, pada fi'il yang mu'tal akhirnya. Ada berapa macam fi'il yang mu'tal akhirnya? Ada tiga. Yang pertama al-mu'tal bi fil alif, yang mu'tal dengan alif. Contohnya apa? Yas'a, ya kan? Yardha. Apa? Hah? Ini yang mudhari'nya, karena kita membahas tentang apa? Yang mu'rab. Jadi fi'ilnya fi'il mudhari', ya. Yas'a, yardha, dan yang lainnya masih banyak. Ya, yanha, ya. Kemudian yang mu'tal dengan apa yang kedua? Al-mu'tal bil bil wawi. Contohnya apa? Yang mu'tal dengan wawu. Yarju, apa lagi? Yanju, yad'u, yaksu dan seterusnya banyak. Kemudian terakhir apa? Al-mu'tal bil bil ya. Contohnya apa? Yamshi, berjalan, yajri, lari, mengalir. Apa lagi? Hah? Yarmi, melempar dan seterusnya, ya. Ini fi'il yang mu'tal akhirnya kalau majzum bukan dengan sukun tapi dengan apa? Membuang huruf illah. Wa huwa yujzamu idza sabaqahu ahadul adawatil jazimah. Dan dia, yani fi'il mudhari, yujzamu, dijazmkan, idza sabaqahu, apabila ia didahului oleh ahadul adawatil jazimah, salah satu dari alat-alat yang menjazmkan. Wahia ala qismaini, dan alat-alat yang menjazmkan itu ada dua macam. Jadi penjazm yang 18 jumlahnya itu kalau dibagi maka dibagi menjadi dua bagian, ya. Bagian yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahida, penjazm yang dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Lihat di sini apa saja penjazam-penjazamnya yang dia hanya apa? Menjazamkan satu fi'il saja. Itu lam. Ini hanya menjazamkan apa? Satu fi'il saja. Kemudian lamma, ya. Kemudian lamul amri wa du'a. Kemudian la fin nahi wa du'a. La pada nahi larangan dan juga la pada du'a. Ya. Dan perlu diketahui, ya, bahwasanya alam dan alamma itu aslinya lam. Ya. Alam itu aslinya apa? Lam, cuma ditambahkan hamzah untuk takrir. Hamzah untuk penetapan. Lamma, alamma itu aslinya lamma ditambahkan apa? Hamzah. Ya, jadi enggak dimasukkan di sini apa? Alam dan alamma. Kenapa? Karena alam itu lam yang ditambahkan padanya apa? Hamzah alam. Kemudian juga alamma, enggak, kenapa enggak dimasukkan di sini? Ya karena itu aslinya lamma, cuma ditambahkan apa? Hamzah itu. Ya. Kemudian yang kedua, ma yajzimu fi'laini. Penjazam-penjazam yang dia menjazamkan dua fi'il. Ini kuat ya. Yang dijazamkan bukan hanya apa? Satu fi'il saja dari fi'il mudhari, tapi dua sekaligus. Apa saja adawatnya? Wahyal baqi, yang menjazamkan dua fi'il mudhari adalah sisanya. Apa sisanya? Ya, in, ma, man, mahma dan seterusnya. Nah, sekarang di sini dijelaskan satu demi satu. Ya. Lam wahia awalan, yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahida. Apa yang dia menjazmkan satu fi'il saja, wahia, yaitu lam, pertama lam. Julukannya apa lam? Lihat di sini, wahia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam disebut juga dengan harfu nafyin. Apa harfu nafyin? Huruf yang menafikan, ya kan? Sering diterjemahkan tidak atau belum. Wa jazmin, dan huruf yang apa? Menjazmkan. Wa qalbin, dan apa? Membalik. Apa maksudnya membalik? Membalik makna mudhari kepada fi'il, kepada makna apa? Mudhi. Fi'il mudhari itu maknanya ada berapa sih? Dua kan, kalau enggak sekarang yang akan datang. Ah, ketika dimasuki lam, maka dibalik maknanya menjadi mudhi. Paham? Iya. Seperti yanjahu, yanjahu Muhammadun fil ikhtibar, Muhammad ya lulus dalam ujian. Ya, sekarang, ya kan? Atau nanti yang akan datang, karena dia Muhammad ini rajin. Nah, sekarang kalau lam yanjah, lam yanjah Muhammadun fil ikhtibar. Kalau tadi ya kita katakan, ulangi lagi ya. Yanjahu Muhammadun fil ikhtibar, Muhammad lulus dalam ujian. Sedang atau yang nanti kan? Sekarang kalau lam yanjah Muhammadun fil ikhtibar, Muhammad tidak lulus ujian, sudah belum? Sudah. Paham, berarti kan ada mudhi berarti kan? Masukkan lam. Sudah dia gagal gitu. Paham ini? Sudah dia gagal. Ya, berarti kan sudah lewat tuh. Iya. Kalau kita katakan misalkan lam yazurni Zaid. Iya itu. Zaid belum ya, belum dari kemarin belum ziarah kepada saya. Lam yakul Muhammad misalkan ta'aman, Muhammad belum makan makannya, belum. Jadi dari yang sebelum kita ngomong, kita sudah tahu dia enggak makan. Tadi mudanya tadi lam yanjah itu kan belum lulus ya. Qalbin itu membalik makna apa? Hah? Fi'il mudhari ya kepada mudhi. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Allah apa? Tidak beranak. Ya, tidak pula diperanakan. Iya. Nah, itu. Anda bisa bikin contoh? Silakan. Siapa yang mau nyoba bikin contoh jazmnya fi'il mudhari dengan lam ya? Silakan dalam jumlah yang sempurna. Pardon. Lam yahdur Zaidun ma'akhihi. Ya apa? Tidak, belum hadir apa? Ya, bisa kalau tidak hadir bisa juga sih. Ya. Lam yahdur bisa juga Zaidun ma'akhihi. Ya, Zaid dan saudaranya belum hadir bisa juga. Ya. Ya bisa juga, ya. Yang lain. Sekarang fi'il yang mu'tal. Contohnya. Contohkan fi'il yang mu'tal yang dia apa? majzum atau afal khamsah yang majzum. Silakan ada yang mencoba, bebaslah sudah sebisanya ya. Lam yadu Muhammadun ila syarri, ya Muhammad tidak mengajak kepada kejelekan. Lam yad'u Muhammadun ila syarr. Terus ya yad'u, pendek ainnya, dibuang wawunya. Siapa lagi yang afalu khamsa barangkali? Al-muslimuna lam apa? Yatruku misalkan salat al-jamaah, tidak meninggalkan apa? Salat jamaah. Kadang mana penafian tidak saja atau belum juga, silakan. Yang pasnya. Kalau nantinya akan dikerjakan, ya berarti belum, ya. Kalau tidak dikerjakan ya tidak, seperti lam yalid alam yulad, tidak saja artinya kan? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau nanti dikerjakan memungkinkan ya, belum. Apa kira-kira? Misalkan lam ya'kul Muhammadun al-an sekarang. Ya, ataupun lam ya'kul Muhammad, Muhammad belum makan. Ya nanti mungkin makan nantinya kan? Nanti makan. Sebelumnya dia belum makan gitu. Ya, yang lain silakan. Bu Alfi, contohkan. Ini tinggal bikin aja. Lam afham ad-darsa gitu kan. Oh, saya belum paham pelajaran. Ya. Ya. Ya, lam adhab ila suqi, enggak apa-apa, ya. Kalau misalkan al-muhammadani lam apa? Yadhhaba ila suqi gitu. Al-muhammaduna lam yadhhabu ila suqi. Udah kayak gitu-gitu aja. Ya. Kemudian lamma wahia harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ya, lihat. وهي حرف نف وجزم وقلب نحو قوله تعالى لما يلحق بهم. Sama juga lama dijuluki dengan harf nafin untuk penafian, wajazmin menjazmkan, waqalbin membalik makna mudhari kepada mudhi. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala لما يلحق بهم, ya mereka belum bergabung dengan mereka yang lain. Dilihat di catatan kaki di situ mithlu lam, jadi lamma itu seperti lam. Wa faraqatha fi ba'dil umur, hanya saja lamma itu berbeda dengan lam dalam beberapa hal, dalam beberapa hal. Dalam julukannya sama, amalannya sama, cuma ada perbedaannya sedikit antara lamma dengan apa? Lam. Yaitu katanya di sini annal manfiya biha mutawaqqa' husuluhu. Ya. Annal manfiya biha mutawakku' husuluhu, bahwasannya sesuatu yang dinafikan, fi'il mudhari yang dinafikan dengan lamma itu mutawakku' husuluhu, yakni terjadinya itu bisa dipastikan gitu. Ya. Seperti lamma yadhuku azab, mereka orang kafir belum merasakan azab. Nanti merasakan enggak? Merasakan. Nah itu. Nantinya merasakan gitu. Nah itu annal manfiya biya, bahwasanya sesuatu yang dinafikan dengan apa? Lama mutawakku' husuluhu, ditunggu-tunggu terjadinya, terjadi nanti. Iya, seperti lama yadhuku azab, mereka orang kafir belum merasakan azab, nanti kelak akan merasakannya. Iya. Juga nih di antara bedanya ya, lam dengan lama. Kalau dengan lama kita bisa menjawab satu pertanyaan dan mencukupkan dengan lamma. Seperti akalta, engkau sudah makan? Lamma, belum, cukup, sempurna. Sudah sempurna. Tapi kalau dengan lam, enggak boleh lam. Disempurna lam akul, saya belum makan. Gitu, kalau lamma praktis ya. Misalkan hal. Misalkan apa? Apakah? Silakan bikin soal apa? Hal? Apakah? Apakah kamu sudah tidur kan? Apa bahasa Arabnya? Nama ya namu. Nam nimta. Namta atau nimta? Nimta. Berarti apa? Ya, halimta misalkan. Ya, lama cukup. Atau kalau misalkan lam harus apa? Lam anam gitu pakainya dilengkapi. Iya. Kemudian yang berikutnya lamul amr. Lamul amr. Paham ya kalau lam dengan lama? Lamul amr. Apa itu lamul amr? Wahiyal lati yutlabu biha al-fi'lu. Lamul amr adalah lam yang dituntut dengannya satu perbuatan. Lamul amr adalah lam yang dituntut dengannya apa? Satu perbuatan. Untuk dapat dikerjakan gitu. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'ah. Liyunfiq dari anfaqa yunfiqu, berinfak. Anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu. Kemasukan lamul amr jadi liyunfiq di sukun, dijazmkan. Hendaknya berinfak dzu sa'atin, orang yang memiliki keluasan harta. Ya. Nanti irobnya apa? Atau yang sebelumnya ya? Alas sebelumnya gampang ya. Lam antum katakan dalam irobnya apa? Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yalid apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmi apa? Sukun. Lamma yalhaqu, lamma apa? Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yalhaqu fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi hadfu annu li'annahu min al-af'alil khamsah dan seterusnya. Kalau liyunfiq bagaimana? Liyunfiq hendaknya berinfak. Lam lamul amr. Kenapa kita katakan lamul amr? Karena arahnya dari Allah kepada hamba-Nya. Ini kan perintah. Liyunfiq lam lamul amr. Ya. Antum lamu lamu al-amr. Tambahkan juga boleh. Ya, jazimah, dia menjazmkan. Ya. Yunfiq apa? Fi'lun mudhari'un majzumun, dijazmkan oleh apa? Oleh lamul amr, majzumun bilamil amr. Wa alamatu jazmihi, apa tanda jazmnya? Sukun. Ya. Ya, dhu sa'atin, dhu ini fa'ilnya yunfiq. Fa'ilnya apa? Yunfiq, dhu fa'il. Marfu'un wa alamatu rafi'a apa? Al-wawu niabatan ini dhumma li'anna minal asma'il khamsah dhu malin. Iya kan? Ya, termasuk asma'il khamsah. Rafanya dengan wawu. Dan dia mudhaf, yang setelahnya sa'atin mudhafun ilaih. Lamul amr ini kalau sebelumnya fa atau wawu, ya kalau sebelumnya fa atau wawu maka dia disukun. Seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa? Falyakul khairan au liyasmut. Ya, ada dua lamul amr di sini. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul. Hendaknya dia berucap. Di sini yakul majzum kan? Qala yaqulu. Masukkan menjazam lam yakul jadinya. Tadi kan yakul, ya kan? Ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada wawu dan sukun ada pada lam. Yakul berat dibuang wawunya huruf ilah. Yakul, fal yakul. Ya. Jadi lamnya lamul apa? Lamul amr. Disukun di sini kenapa? Karena sebelumnya fa. Sebelumnya apa? Fa. Majzum tanda jazamnya apa? Sukun. Nah, yang keduanya fal yakul khairun awliyas wa dikasrah. Kenapa? Karena sebelumnya bukan fa atau wawu. Au sebelumnya au liyasmut li dikasrah. Au liyasmut. Au liyasmut. Yasmut diam atau hendaknya dia diam. Yasmut fi'il mudhari' majzumun bila mil apa? Amr. Tanda jazmnya sukun. Ya. Semikin pula kalau sebelumnya wawu. Wal yufu nuzurahum, wal yufu nuzurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Wal yufu, wal yufu, aufa yufi, untuk hum yufuna dijazmkan dengan lam wal yufu. Itu jadi kalau sebelumnya fa atau wawu lamnya disukun, wal fal ya, kalau enggak dikasrah. Ya, antum seperti merintahkan. Hendaknya Muhammad pergi. Bagaimana bahasa Arabnya? Hendaknya Muhammad pergi ke pasar. Bagaimana bahasa Arabnya? Pakai lam ini. Lam amr. Kamu antum bisa kan bapaknya Muhammad dia. Atau atasannya Muhammad. Bagaimana? Hendaknya Muhammad pergi ke pasar. liyadhhab Muhammadun. Fa'ilnya isim dhahir. Ya. Fa'ilnya iya isim dhahir. Liyadhhab Muhammadun ila suq. Hendaknya Muhammad pergi ke pasar. Muhammadnya enggak ada. Kalau mau ghaib yang diperintahkan ini ya. Kalau Muhammadnya ada, ya pakainya idhhab gitu fil amr. Idhhab ya Muhammad ila suq gitu. Kalau Muhammadnya enggak ada, kita kan nyuruh. Ya kan ngasih tahu temannya. Liyadhhab Muhammad ila suq. Hendaknya Muhammad pergi ke pasar. Ada enggak Muhammad je? Enggak ada. Kali ini. Paham ini? Iya. Paham kan? Hendaknya Muhammad duduk apa? Liyajlis Muhammad. Hendaknya Zaid berdiri dan Muhammad duduk. Hendaknya Zaid berdiri dan Muhammad duduk. Hendaknya Zaid berdiri dan Muhammad duduk. Liyakum Zaidun. Terus liyakum Zaidun. Hendaknya Zaid berdiri dan Muhammad duduk. Kok puyeng banget sih. Kayak tersiksa. Liyakum Muhammad wal yajlis. Disukun maksudnya lamnya itu. Wal yajlis. Siapa? Zaidun gitu. Karena kenapa disukun? Sebelumnya wawu. Bukan wali yajlis. Ya, paham ini? Digunakan silakan. Orangnya ghaib gitu. Enggak bukan mukhatab gitu. Banyak ya dalam Al-Qur'an banyak. Iya. Wa ta'ti lid-du'a'i 'indama yakunu at-talabu min Allah. Dan datang juga lam ini yang isinya tolab, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan, datang juga untuk doa. Doa. Indama yakunu at-talabu min Allah. Ketika at-talab ya indama yakunu at-talabu min Allah, ketika tuntutannya diarahkan kepada Allah. Maka namanya doa untuk adab. Ya, masa kita memerintahkan kepada Allah, ya. Tentunya apa? Minta kepada Allah, berdoa. Nahu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, liyaqdi 'alaina rabbuk. Ucapannya ahlun nar ketika mereka disiksa, diazab di dalam neraka. Maka mereka berkata kepada para malaikat penunggu neraka, katanya liyaqdi 'alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu wahai malaikat penjaga neraka membinasakan kami saja biar kami istirahat gitu. Di sini liyaqdi 'ala, ya qadha 'ala itu membinasakan, mematikan, qadha 'ala. Liyaqdi kan ya qadha yaqdi. Dimasuki lam apa? Doa jadi liyaqdi. Ya kan? Jadi majzum dia dengan lam amr, lam apa? Doa. Wa alamatu jazmihi hadzu al-ya, ya kan? Ya Rabbu itu fa'ilnya yaqdi. Hendaknya Rabbmu mematikan kami saja. Ya, sekarang kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Liyaghfirillahu dikasarkan apa teman sukun ini? Liyaghfirillahu apa? Dzunubana. Ya, doa semoga. Artinya semoga. Ya, semoga Allah apa? Mengampuni dosa-dosa kami. Semoga Allah memberi rezeki kepada kita. Apa bahasa Arab doanya? Pakai lam doa. Ah. Semoga Allah memberi rezeki kepada kita. Liyarzuqu Allahu atau di kasra liyarzuqillahu. Ya apa? Kepada siapa? Muhammadan. Kalau kepada kami liyarzuq apa? Liyarzuqna berarti ya. Allahu semoga Allah memberi rezeki kepada kami. Ya. Rizqan halalan thayyiban mubarakan apalagi walfi? Kathiran gitu. Ya silakan saja ya. Ya. Katanya dalam hadis itu ketika seorang hendaknya ketika dia berdoa wal ya'zim wal yu'azzim al masalah, hendaknya dia berazam dengan kuat dan memperbesar permintaan kepada Allah. Kenapa? Fa innahu la yata'azzamu syai'un a'tah. Karena bagi Allah tidak ada yang besar permintaan hamba itu. Saya Allah kasih juga. Iya. Jangan sampai seorang ketika apa berdoa dia ragu, enggak mantap gitu. Seperti ucapan lah ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir in syi'ta. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berkata, Allahumma ighfir in syi'ta ya Allah, kalau engkau mau silakan ampuni aku. Allahummarham in syi'ta. Allah ya Allah, kalau engkau mau silakan rahmati aku. Jangan seperti itu. Kata wal ya'zim al mas'alah. Nah, ya dia dalam meminta itu apa? Memintalah dengan tegasan, kesungguhan. Ya, fa innahu la mukriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah. Ya, silakan digunakan ini. Ya. Biasanya yang sebelumnya antum berdoa dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, dengan bahasa Arab. Pakai lam ini bisa. Ya, kalau doanya meminta. Nanti kalau doanya agar dijauhkan, nanti pakai la doa. Pakai la itu. Ya. Wala annahiyah, kemudian la annahiyah. Jadi lam faham ya. Lam ada dua, lamul amr dan lamul doa. Ya. Wala annahiyah dan la annahiyah. La yang fungsinya apa? Melarang. Wa hiya allati yutlabu biha tarkul fi'li. La annahiyah adalah la yang dituntut dengannya meninggalkan perbuatan. Ya. Tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Itulah annahiyah. Kalau arahnya dari atas ke bawah, maka disebut dengan nahiyah. Kalau dari bawah ke atas, doa. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nahu, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan nabinya. La tahzan, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, kepada siapa? Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, karena Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. I'rabnya bagaimana? La la nahiyah. Ya. Kemudian tahzan fi'lun mudhari'un majzum bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi apa? As-sukun. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fi wujuban taqdirnya apa? Anta. Hazina yahzanu, anta tahzanu, dijazmkan la tahzan. Silakan digiaskan. La, jangan duduk, la tajlis. Jangan berdiri, la taqum. Jangan apa lagi? Berlari. La tajri, la tas'a, la tamshi. Dibuang saja. La apa lagi? Tad'u, la tarju. Kalau afalu khamsah tinggal dibuang saja apa? Nun ya. La taqroba, la taqrobu. Iya, jadi ingat ya. Ada qoruba yaqrubu. Kalau qoruba yaqrubu itu dia lazim ya. Qoruba yaqrubu, dekat. Ya, kalau qoruba yaqrubu, mendekati. Ini mutaaddi. Seperti wala taqrabu az-zina. Ah ini, la taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati zina. Iya. I'rabnya bagaimana coba? La taqrabu az-zina. La nahiyah dari Allah kepada hamba-Nya. Taqrabu fi'il mudhari' majzumun bila an-nahiyah wa 'alamat jazmihi hadfun nun li'anna minal afal khamsah dan seterusnya. Mudah insyaallah. Iya. Jangan kau menangis, apa? La tabki, pendek, la tabki. Jangan kalian berdua menangis. La tabki ya, jangan kalian, banyak laki-laki menangis. La tabku. Ya, jangan kau perempuan satu orang menangis. La tabki, ada ya-nya. Dan seterusnya. Ya. Harus banyak latihan ya. Banyak dalam Al-Quran ya. Wa ta'ti lid-du'a, la juga datang untuk doa. Yaitu ketika munculnya talab ini dari hamba kepada Allah. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna. Ya, Rabbana la tu'akhidna. Ucapan para hamba yang beriman yang Allah perintahkan untuk berdoa dengannya, Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, jangan kau menghukum kami. Ya, akhadha yu'akhidhu, menghukum, akhadha yu'akhidhu. Ya, anta tu'akhidhu, dijazamkan dengan la, jadi apa? La tu'akhidh. Ya, Rabbana itu dia munada, aslinya ya Rabba, ya, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan kau menghukum kami. La, apa? La ya du'aiyah, la lid du'a, ya du'aiyah juga bisa, la ini sini du'aiyah. Tu'akhidh fi'l mudhari'un majzumun bi lam du'a wa 'alamat jazmi sukun. Fa'ilnya mana tu'akhidh? Dhamir mustatir fihi wujuban takdirnya apa? Anta. Awalnya ta, tu akhir anta. Ya. Naknya di sini dhamir muttasil pada mahalnya mabni ala sukun, pada mahalnya nasab maful bihnya, maful bihnya. Jangan kau menyiksa kami. Inna sina au akhtana. Ya. Aitu. Macam yang pertama. Sekarang yang ini enggak dicontohkan ya, yang kemasukan hamzahnya itu lam alam. Ya. Apa contohnya dalam Al-Qur'an yang alam? Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, disebut nashrah dari syaraha yashrah, melapangkan. Nahnu nashrahu dijazmkan dengan lam. Alam nashrah. Jazmnya dengan apa itu nashrah? Dengan ya yang sahih dengan lam gitu. Hamzahnya itu untuk takrir, penetapan. Apa sih maksudnya hamzah takrir itu? Jadi alam nashrah itu maknanya bukan penafian, penetapan. Alam nashrah laka sadrak, nih lihat. Belumkah kami melapangkan dadamu? Sudah belum? Sudah. Jadi maknanya qad syarahna laka sadrak, kami telah melapangkan dadamu, itu hamzah takrir, penetapan maknanya. Kadang kan penetapan diungkapkan dengan seperti mirip penafiannya. Seperti bukankah bapak kamu sudah menasehati kamu berkali-kali? Nasehati belum? Belum, udah. Sudah gitu kan. Jadi maknanya takrir itu penetapan. Jadi secara zahir kemenafiannya alam nasyrah, tapi penetapan itu alam nasyrah laka sadrak. Belumkah kami melapangkan untukmu dadamu? Sudah belum? Sudah. Jadi maknanya kami telah melapangkan untukmu dadamu gitu. Contoh yang lain, alam uhsin ilaika, belumkah aku berbuat baik kepadamu sehingga kamu berlaku seperti ini kepadaku? Berbuat baik belum? Sudah, saya sudah berbuat baik kepada kamu, tapi kau kurang adab kepada saya misalkan. Nah, ya. Hamzahnya itu takrir, paham enggak? Ya. Jadi yang menjelaskan ini lam, hamzahnya itu takrir. Contoh yang lain silakan dengan alam. Banyak dalam Al-Qur'an juga banyak. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Belumkah aku katakan sebelumnya bahwasanya aku mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi? Ya. Sudah mengatakan belum Allah? Sudah. Ini telah aku katakan sebelumnya bahwasanya aku mengetahui perkara yang ghaib, ya kan? Ya, dan seterusnya. Apalagi? Alam ta'lam bi anna Allah yara. Ya. Banyak ya. Ya, ini maknanya engkau telah mengetahui bahwasanya Allah melihat gitu. Ya. Yang lama sekarang alam ma. Ini sama aja. Alam ma. Seperti lama yajtahidu, lama yajtahid Muhammad. Alamma yajtahid Muhammad, ijtihad belum berarti. Takrir juga sama. Sudah berarti Muhammad sudah berijtihad. Alamma yajtahid Muhammadun fi durusi. Yani qad ijtahada Muhammadun fi durusi. Muhammad lah ijtihad di dalam pelajarannya. Gitu. Sama untuk takrir juga, misalnya untuk takrir penetapan. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Di sini cepat selesai nih penjazamnya, ringkas. Al-awwalu athani, yang kedua. Paham ini? Jadi penjazam yang ke-8 yang jumlahnya 18 tadi dibagi kepada berapa bagian? Dua bagian. Bagian yang pertama adalah yang menjazamkan fi'il mudhari dengan yang dia menjazamkan satu fi'il mudhari. Yang kedua apa yang dia menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Nah, sekarang bagian yang keduanya. Bagian yang pertama bisa dipahami belum? Masih kuat kan dilanjut ini? Adon, gimana Pak? cukup dulu. Ya sudahlah. Khawatir muntah kalau kebanyakan ini. Jangankan ilmu nahwu, makanan saja kalau enak kelebihannya muntah juga gitu, ya kan? Betul enggak, Bolvi? Barangkali salah gitu. Ya, cukup mungkin sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, syadallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.